Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kembali kita melanjutkan kitab Taharah dari Sahih Targhib wa Tarhib Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Tahqiq beliau terhadap kitab Tarhib wa Tarhib lil Mundiri rahimahullah. Kita masuk di bab yang ke-13. Di halaman 210. Masih terkait tentang wudu, dan ini akhir dari kitab Taharah, bab terakhir dari kitab Taharah. Qala al-Mundhir rahimahullah, at-targhibu fi raq'atain ba'da al-wudu, anjuran dua rakaat setelah wudu. Sholat dua rakaat setelah wudu. Qala al-Mundhiri rahimahullah, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li Bilalin, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kepada Bilal, Bilal bin Rabah, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni, ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, bi arja amalin, dengan amalan yang paling kamu berharap mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Amil tahu fil Islam, yang kamu amalkan di dalam Islam ini. Sampaikan kepadaku amalan apa yang kamu jalankan dalam Islam ini, yang amalan tersebut kamu berharap paling banyak mendapatkan pahala dari Allah. Fa inni sami'tu dafa'na laika baina yaday fil jannah. Sesungguhnya aku telah mendengar daf, suara na'laik, suara kedua sendalmu, baina yadayya, di depanku, fil jannah, di dalam surga. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Bilal, tatkala salat subuh. Tatkala sholat subuh. Ini menunjukkan sami'tu di sini. Aku mendengar di sini dalam mimpi, bukan tatkala beliau sadar, tapi dalam tidurnya. Karena dalam tidurnya kemudian di pagi hari beliau tanya kepada Bilal. Naam, aku mendengar suara sendalmu di depanku di dalam sorga. Qala, kata Bilal, ma'amiltu amalan, tidaklah aku menjalankan sebuah amalan. Arja indi, yang paling aku berharap amalan tersebut mendapatkan pahala besar insyaallah, min anni lam atatahhar, dari 6 dibandingkan aku atatahhar, bersuci, berwudu, tuhuran fi sa'ati min lailin aw nahar, tidaklah aku bersuci fisahatin dalam suatu waktu, baik itu di malam hari maupun di siang hari, illa sholaitu bidzalika tuhur, kecuali aku sholat dengan bersuci itu setelah wudhu itu, ma kutiba li an usalliya, apa-apa yang ditentukan untukku untuk aku sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah, inilah ternyata amalan yang rutin dijalankan oleh Bilal, yang dengannya beliau berharap mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni tidaklah beliau itu bersuci, baik itu di malam hari maupun di siang hari, kecuali setelah bersuci itu beliau sholat. Naam, setiap selesai wudhu beliau sholat. Ini amalan yang dijalankan oleh Bilal. Baik. Qala aduf bidom sautun na'li halal masyi. Aduf dengan dom, dengan dilomah dalnya, suara sendal tatkala berjalan. Naam, ikhwani fi dina azani wa azakumullah, ini amalan Bilal ya. Yang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar apa yang disampaikan Bilal, beliau tidak membantahnya. Maknanya sholat setiap setelah wudu itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini perbuatannya Bilal. Berarti ini takrir persetujuan dari Rasulullah SAW. Naam. Setiap selesai wudu, ya, setiap selesai bersuci, beliau sholat setelahnya, sholat sunnah. Di sini menunjukkan ikhwan fidina azani wa azakumullah, sholat yang zatu sabab, sholat yang memiliki sebab itu boleh dijalankan di waktu kapanpun, tidak terkait dengan waktu-waktu karoha, waktu-waktu yang terlarang. Karena disebutkan fi sa'atin min lailin awin nahar, kapanpun berwudunya, kapanpun bersucinya, baik itu di malam hari maupun di siang hari, maka beliau setelahnya menjalankan sholat. Ini amalan yang rutin dijalankan oleh Bilal. Dan mungkin dengan sebab amalan inilah rompahnya Bilal atau suara sendalnya Bilal didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Naam, sehingga muallif rahimahullah memberikan judul at-targhib fi raq'ataini ba'dal wudu. Anjuran untuk menjalankan sholat 2 rakaat setelah wudu. Kalau di hadis ini ma kutiba li an usalliya, tidak disebutkan salatnya berapa rakaat. Dalam judulnya rakaatain, dua rakaat. Naam. Tatkala amalan Bilal sudah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti boleh untuk dijalankan amalan itu. Jadi boleh untuk dijalankan amalan tersebut. Nah, karena yang namanya sunnah itu tidak harus sesuatu yang dijalankan oleh Rasulullah. Bisa pula karena takrir persetujuan Rasulullah SAW disetujui oleh Rasulullah SAW. Misalnya pemimpin pasukan perang kaum muslimin setiap mengimami sholat, setelah membaca suratul fatihah, membaca surat, kemudian disambung dengan kul huwallahu ahad. Setiap sholatnya ada tambahan itu. Sepulang ke Madinah, para sahabat laporan kepada Rasulullah, ini pimpinan, ini pimpinan kita ini setiap sholat ngimami, setelah baca surat pasti tambah kul huwallahu ahad. Laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka selalu tanya kepada dia, kenapa kok baca surat itu terus? Kok senantiasa setelah baca surat ditambah dengan kulullah wahad, tanyakan. Ya. Beliau tidak langsung menghukumi karena beliau gak tahu apa alasannya. Nah, jadi perlu sebelum menghukumi perlu kejelasan. Pelaku itu menjalankan apa sih alasannya? Tatkala ditanyakan, aku cinta dengan surat itu. Cinta dengan surat itu. Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Meskipun itu tidak pernah dibuat, dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sebuah perbuatan yang tidak pernah dijalankan Rasulullah, tapi mendapatkan persetujuan dari Rasulullah, tidak ada pengingkaran dari Rasulullah, berarti boleh untuk dijalankan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakum, salah satunya perbuatan Bilal di sini. Qala wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawaddau, tidaklah dari seseorang yang berwudu, fayuhsinul wudu, kemudian memperbagus wudu, menyempurnakan wudu, sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusalli rak'atain, dan salat dua rakaat setelah wudu. Yuqbilu biqalbihi, dia menghadapkan hatinya, wa wajhihi, dan wajahnya, alaihima, kepada dua rakaat itu. Maknanya khusyuk dia dalam salatnya. Wajah dan hatinya betul-betul menghadap kepada Allah, salat. Tidak berkeliaran hatinya ke masalah-masalah di luar salat, khusyuk dia. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya mendapatkan surga. Wajib baginya mendapatkan surga. Kapan itu? Tatkala wudunya benar. Fa ahsanal wudu, benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Setelah wudu kemudian sholat dua rakaat. Wajabat lahul jannah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini naam fadilah, keutamaan. Baik. Sholat dua rakaat ba'dal wudu. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Ini sebagai penguat dari hadis yang di atas, ya. Ini dari qaul, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi fi hadisin. Naam, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Wudu kemudian salat dua rakaat wajabat lahul jannah. Belum lagi hadis yang sudah kita lewati, baik, setelah wudu kemudian membaca zikir, membaca doa, ya, yang disebutkan kemarin, baik, dibuka baginya 8 pintu surga, dipersilakan untuk masuk ke pintu manapun yang dia senangi. Naam. Baik. Ini baru hal-hal yang terkait dengan wudu. Banyak keutamaan-keutamaan, dan keutamaannya bukan sesuatu yang remeh. Al-jannah, surga, keutamaannya. Ini baru wudu, ya. Belum lagi nanti amalan sholat, amalan zakat, dan yang lainnya. Ini banyak sekali pintu-pintu untuk masuk ke dalam surga, jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga. Begitu banyaknya. Tinggal apakah kita sudah mengetahui atau belum. Kalau belum berarti belajar. Kalau sudah tahu, apa kita mau untuk menjalankannya. Ada keilmuan, setelah itu ada kemauan dan ada kemampuan. Naam. Baik. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah tahu dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memiliki kemauan untuk menjalankannya, untuk mengamalkannya. Nah, ada yang diberikan ilmu, diberikan pula kemauan untuk menjalankannya, tapi tidak diberikan kemampuan. Tidak mampu dia, karena dia ada udur, ya, sakit atau yang semisalnya. Maka tatkala dia tahu dan dia mau, ya, hanya sebatas itu, tahu dan mau tapi belum mampu untuk menjalankannya karena udur, dia sudah mendapatkan pahala niat baiknya. Nah, ini rahmat Allah luar biasa. Belum menjalankannya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Qala wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddoa fa ahsanal wudhu'a. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudu, summa sholat rakaatain, kemudian sholat dua rakaat, la yashu fihima, dia tidak lupa pada dua rakaat itu. Hadis sebelumnya juga dikasih keterangan betul-betul dia fokus dalam sholatnya. Naam, dia mengharapkan hatinya kepada sholatnya, tidak memikirkan perkara-perkara di luar sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni untuknya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, dari dosanya. Rawi Abu Dawud. Baik. Pengampunan dosa dan masuknya ke dalam surga, wudhu yang benar, sholat 2 rakaat dan sholatnya khusyuk. Naam. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Sebagaimana yang sering kita sebutkan dalam fadhail-fadhail ini, pengampunan dosa itu karena amalan soleh yang kita jalankan, itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Naam. Rawahu Abu Dawud. Hadisnya dihukumi salbani hasanun sahih. Baik. Qala wa an Khumran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maula, maula itu bekas budak yang dimerdekakan. Khumran maulanya Utsman. Seperti Bilal maula Abi Bakar. Berarti Bilal itu dimerdekakan Abu Bakar. Khumran maula Utsman. Khumran itu budak yang dimerdekakan Utsman. Itu makna maula. Ada pula maula itu maknanya masuk Islam lewat tangannya orang itu. Maka dia disebut fulan maula fulan karena masuk Islam dia lewat tangannya orang itu. Nah. Annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudhu'in. Khumran ini melihat Utsman bin Affan melihat minta biwadu'in, minta didatangkan wadu, wawunya di fathah, air untuk berwudu. Fa'afraqa ala yadaihi min ina'ihi, kemudian afraqa, dituangkan di kedua tangannya min ina'ihi, dari tempat air itu. Fa'ghasalahuma salasa marrat, kemudian Utsman bin Affan mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu. Kemudian Utsman bin Affan memasukkan tangan kanannya di air untuk berwudu, wadu. Naam. Summa tamat madha. Wastansaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur istinsak, beliau hirup air di dalam hidungnya, dihirup bukan dimasukkan kedua tangannya, tapi betul-betul dihirup air itu ke dalam hidungnya. Wastanthara, kemudian dikeluarkan. Summa ghasala wajhahu thalasan, kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wayadai ilal mirfaqaini thalathan, dan mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya sebanyak 3 kali. Summa masaha biraksihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, sudah naam, sudah kita bahas di kitab apa ya, Sahih Muslim atau tafsir, ya tafsir ayat taharah, ya ayatul wudu, perbedaan ghuslun wa mashun, perbedaan mencuci dan mengusap. Di sini tatkala menyebutkan tangan itu ghasala, dicuci. Naam. Wajah ghasala, dicuci. Kedua tangan sampai siku ghusala, dicuci. Tapi tatkala menyebutkan kepala, masaha. Naam. Baik. Kalau ghusala itu ngambil air dan masih ada airnya, ini ghusala. Kalau mengusap, ini enggak ada airnya. Dia ambil air kemudian dibuang dan tangannya basah. Ini baru diusap. Itu namanya mengusap. Sehingga kalau ambil air kemudian disokkan di kepala itu namanya mencuci. ini tidak sesuai dengan aturannya. Nah, karena mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahi thalathan. Kemudian mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Summa qala. Kemudian Ustaz Affan setelah wudu beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu nahwa wudu'i hadza. Seperti wudu'ku ini. Seperti yang aku praktekkan ini. Summa qala. Kemudian Rasulullah menyatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsau, yang tatkala dia salat itu hatinya tidak berbicara, khusyuk maknanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhu. Naam. Ini sebagai penguat hadis yang sebelumnya. Salat 2 rakaat dengan khusyuk setelah berwudu dengan sempurna, fadilahnya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini amalan-amalan ringan. Amalan-amalan ringan yang fadilahnya luar biasa besarnya, dukhulul jannah, ghufranud dzunub, diampuni dosa-dosa kita, masuknya ke dalam surga. Naam. Dengan amalan-amalan yang ringan. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang terakhirnya dari kitab Thaharah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddaa fa ahsana al-wudu. Barang siapa yang berwudu dan berqoma fa shalla rak'ataini, kemudian dia berdiri menjalankan salat 2 rakaat au arba'an atau 4 rakaat, yasuku sahal, ini perawinya ragu, 2 rakaat atau 4 rakaat, yuhsinu fihinna adzikra wal khusyuk, dia memperbagus di dalam salatnya itu zikir dan khusyuk. Summa istaghfarallah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, ghafarallahu, Allah mengampuninya. Rawi Ahmad bi isnadin hasan, kita lihat di situ ada footnote nomor 1. Al aslu ar-ruku wa kadza fil mahtutat wa ghairiha wa taswib bil musnad yabdu anna al-waham min al-muallif. Naam, ini di kitab asalnya dan juga di mahtutatnya ruku, memperbagus padanya ruku dan khusyuk. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sama dengan hadis yang di atas. Bagus tatkala berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, dia khusyuk di dalamnya. Naam, maka dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Naam, alhamdulillah. Kitab Thaharah sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk kitab Shalah. Baik. Qala rahimahullah kitab Shalah. Nah, ini panjang kitab Shalah. Nah, kita bersolat ini panjang. Kita bersolatnya sudah panjang, ya. Jadi sebagian pernah kita sampaikan kitab ini yang sahih itu 3 jilid kalau nggak salah. Yang sahih Targhib wa Tarhib. Jadi panjang, lama, ya. Nah, jadi jangan bertanya kapan mari ini, kapan selesainya, panjang. Baik. Al-muhim, yang penting apa yang sudah kita baca, kita berupaya untuk mengamalkannya, itu yang penting. Nah, qala rahimahullah targhibil adzan wa ma jaa fi fadlihi. Nah, terhib anjuran dalam masalah adzan dan apa-apa yang datang tentang keutamaan adzan. Ini pertama beliau membahas tentang masalah adzan. Di situ disebutkan Syalbani di foto nomor 1. Qala ahlul lughah al-adzan maknahu al-i'lam. Adzan itu maknanya i'lam, pemberitahuan. Qala Allah Ta'ala wa adzanun min Allah wa rasulih. Pemberitahuan dari Allah dan Rasul. Wa qala Ta'ala fa adzana mu'adzinun. Wa yuqal adzan wa ta'din wal adzin. Wa fi syar'i itu secara bahasa, adzan maknanya pemberitahuan. Secara bahasa, al-i'lam bis-salati, pemberitahuan tentang salat, yang dimaksudnya waktu salat, bi-alfadhin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Berarti lafaz yang khusus tidak sembarangan orang tatkala manggil untuk mengumpulkan jamaah salat, harus lafaz khusus, ya. Fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu yang dikhususkan, tidak boleh sembarangan adzan di luar waktunya. Masdaruhu an-naqlu ali sahibi syariah. Acuannya, masdarnya, sumbernya itu penukilan dari sahibi syariah yang memiliki syariat ini. Jadi bukan ngarang-ngarang lafaz untuk memanggil orang sholat. Tapi betul-betul lafaz yang kita baca itu datangnya dari syariat, bukan buatan kita. Waqad ikhtalafal ulama fi hukmih. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan. Baik. Qultu, kata Syalbani, wassawab annahu fardun kal iqamah. Yang benar bahwasanya adzan itu wajib sebagaimana iqamah, li amri nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ma fi ghairi ma haditsin, dengan perintah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keduanya azan dan iqamah, fi ghairi ma haditsin, dalam hadis yang banyak, ka hadis al musyi salatu, sebagaimana hadisnya orang yang jelek salatnya. Walidhalika fala tajusu azyada fihi. Oleh karena itu tidak boleh untuk menambah-nambahi dalam adzan itu. Naam. Kama la tajusu azyada fi awwali aw fi akhiri fa inna bid'ah. Sebagaimana tidak boleh menambahi di awal adzan dan juga di akhir adzan. Fa inna bid'ah, itu bid'ah. Naam, waqad sabaqa anna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Jadi lafaz azan itu datangnya dari syariat. Naam. Tidak boleh ada penambahan di awal maupun di akhir. Dengan lafaz apapun. Tatkala lafaz itu tidak datang dari syariat. Tidak boleh mengawali azan dengan membaca basmalah, karena memang enggak ada contohnya. Tidak boleh sebelum azan membaca solawat, Karena memang tidak ada contohnya. Lafadz azan itu masdaru an-naql an sahibi syariah. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Nah, karena baik, karena azan itu pakai speaker terdengar dari kemana-mana sampai ke masjid lainnya. Tatkala ada seorang muadzin yang kemudian mencoba untuk menambah-nambahi lafadznya, mungkin dengan bismillah di awal azan atau solawat, kedengaran muadzin yang lainnya di masjid yang lainnya, dan ternyata niru-niru, akhirnya tersebar. Para muadzin mengawali azannya dengan solawat, ada yang dengan basmalah. Ini tidak ada contohnya. Maka kata beliau rahimahullah, fa innaha bid'ah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebagaimana dalam pembahasan kita kemarin, amalah itu tidak hanya dibutuhkan niat yang baik, tapi dibutuhkan cocok enggak dengan syariat ini. Naam. Semua orang yang mengawali azan dengan bismillah tentu niatnya bagus. Mengawali dengan sholawat tentu niatnya bagus. Tapi contohnya ada apa tidak? Baik. Dan di sini Al-Albani rahimahullah menguatkan pendapat azan itu fardun, wajib. Tapi fardun itu fardu ain atau fardu kifayah? Azan itu fardu kifayah. Nah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain berarti setiap orang harus azan. Tatkala satu jamaah yang azan satu orang itu namanya fardu kifayah. Ada yang satu azan mencukupi dari yang lainnya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sehingga tatkala azan itu fardu kifayah, di kampung yang besar dan itu banyak masjid-masjid, satu masjid azan, soalnya masjid yang lainnya meskipun tidak azan tidak masalah dengan azannya masjid yang lainnya karena fardu kifayah. Nah, tidak boleh satu kampung tidak ada azan sama sekali, tidak boleh. Makanya Rasulullah sebelum menyerang suatu tempat beliau tunggu sampai subuh, kalau tidak terdengar azan baru diserang. Nah, maka itulah dihukumi azan itu fardu. Nah, wajib hukumnya. Baik, karena untuk menentukan. Naam, jika sudah terdengar azan di tempat lain, ya, tatkala ada orang mendirikan sholat dan tidak azan lagi, tidak apa-apa karena fardu kifayah. Ya. Naam. Di antaranya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Yakfit cukup iqamah misalnya. Itu boleh karena fardu kifayah. Naam. Dan juga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ini pendapat beliau rahimahullah. Azan itu mengikuti salatnya. Ya. Azan itu mengikuti salatnya. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di waktu yang panas, abridu bis shalah, di waktu duhur. Kalau sangat panas, kata Rasulullah, abridu bis shalah, tunggu sampai waktu dingin. Baru nanti sholat. Berarti azannya itu ngikuti sholatnya. Bukan azan di awal waktu, sholatnya nanti tatkala dingin, tidak. Azannya kapan? Ya nanti tatkala mau sholat. Kalau sholatnya diundur, azannya nanti ngikuti sholatnya. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Baik. Jadi azan itu bergandeng dengan sholatnya, waktu sholatnya. Nah, qala rahimahullah. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna, seandainya manusia itu tahu, ma fin nida, apa-apa, yakni apa-apa yang ada keutamaannya dalam azan, wa shafil awal, dan shaf yang pertama, shaf yang terdepan, summalam yajidu, kemudian dia mereka tidak mendapatkannya, illa ayastahimu alih, kecuali harus dengan cara mengundi, diundi. Lastahamun saya, mereka akan menjalankan undian. Karena saking semangatnya untuk mendapatkan keutamaan sebagai orang yang azan dan yang di saf terdepan. Ini kalau semuanya pada semangat. Pada semangat sehingga harus, jika harus ditentukan dengan undian karena banyak peminatnya yang mau azan, banyak peminat yang pengin saf terdepan, maka penentuannya dengan cara diundi. Lestamun saya akan diadakan undian. Ini mungkin zaman-zaman dulu. Kalau sekarang tidak perlu diadakan undian karena jarang yang berminat untuk azan, lebih condong ishar, mengutamakan orang lain dipersilakan untuk azan, mengutamakan orang lain untuk menempati saf terdepan, dia mencukupkan diri di saf yang belakang-belakangan. Naam. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, seandainya mereka tahu ma fi tahjir, keutamaan tahjir, tahjir itu tabkir ila sholat, segera berangkat ke masjid. Lastabaku ilaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba, cepat-cepatan untuk berangkat. Walau ya'lamuna ma fil hatama wasubhi, seandainya mereka tahu apa-apa yang ada pada al-atamah, sholat isya dan sholat subuh, keutamaan na'am jamaah sholat isya dan sholat subuh, la'atauhuma walau khabwan, niscaya mereka mendatangi sholat isya dan subuh meskipun dengan cara merangkak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah menyebutkan keutamaan azan dan keutamaan saf terdepan. Tapi beliau tidak menyebutkan dalam apa sih keutamaannya, tidak disebutkan. Seandainya manusia itu tahu keutamaan jadi muadzin dan keutamaan saf terdepan. Naam. Dan tidak bisa dia mendapatkan itu kecuali dengan cara diundi, karena banyak peminatnya, nanti saya diadakan undian karena banyak peminatnya. Jika mereka tahu keutamaan bersegera berangkat ke masjid, nanti saya mereka berlomba-lomba berangkat ke masjid. Kalau mereka tahu keutamaan sholat jamaah isya dan subuh, nanti saya akan dibelani meskipun dengan cara merangkak karena tahu keutamaannya. Seandainya mereka tahu, masalahnya ada di antara mereka yang tidak tahu, ada yang di antaranya tidak mau tahu karena tidak mau belajar, ada di antara yang tahu tapi tidak mau untuk menjalankannya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Qawlu lastahamu ay laktara'u, iktara'u, mengundi. Tahjir wa tabkir ila sholat, tahjir itu bersegera untuk menjalankan sholat, untuk berangkat sholat. Naam. Ini beliau hanya menyinggung dari azan itu, muadzin itu memiliki keutamaan, tapi belum disebutkan di sini. Qala rahimahullah wa an Abdillah bin Abdurrahman bin Abi So'ah an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Abdurrahman, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, aku melihat kamu ini senang dengan kambing dan senang dengan pelosok-pelosok, daerah-daerah pelosok. Senang kambing dan mengembala kambing ke pelosok-pelosok. Fa'idha kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalau kamu lagi bersama kambingmu atau di pelosok-pelosok, fa'adhan talis sholah, dan kamu azan untuk sholat. Ini kalau tidak terdengar azan ya. Jadi kalau dia lagi ngembala kambing tempat terpencil pelosok dan tidak ada azan sama sekali di kampung itu, maka azan dia yang pengembala ini. Tapi kalau suara azan bersaut-sautan kayak di tempat kita ini, tidak perlu azan karena sudah azan yang lainnya. Farfa sautaka bin nida, kalau kamu azan keraskan suaramu dengan azan. Tidak boleh, jangan pelan-pelan, keraskan suaramu dengan azan. Karena memang azan itu harus dikeraskan karena memanggil orang untuk sholat. Dikeraskan. Fa innahu. Naam. Inilah keutamaan muadzin. Kenapa muadzin itu harus suara yang keras, ya. Baik. Lafaz azan itu di antara yang bermimpi, ya, lafaz-lafaz azan itu Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah SAW itu memerintahkan Bilal yang azan. Padahal Umar bin Khattab di antaranya sahabat yang bermimpi lafaz-lafaz azan. Kenapa kok bukan Umar bin Khattab yang diminta untuk azan? Kenapa kok Bilal? Karena Bilal suaranya keras. Kalau disebutkan dalam biografi itu, riwayat itu, Umar bin Khattab itu suara Bilal itu suara dalam. Jadi kalau Bilal itu suaranya keras, maka dipilih muadzin yang keras suaranya. Nah, apalagi dulu tidak ada mikrofon, ya, butuh suara yang keras. Nah, karena tadi disebutkan di sini, baik, kalau kamu azan, keraskan suaramu. Fa innahu sesungguhnya la yasma'u mada sautil muadzin. Tidaklah mendengar mada. Mada itu sepanjang, ya, apa ya, suara yang paling pol, ya, yang paling pol terdengar itu mada sautil muadzin, ya. Jinnun wala insun, tidaklah jin atau manusia yang mendengar suara azan itu yang terjauh dengarnya. Wala syai'un, dan tidak pula sesuatu. Syai'un itu sifatnya umum, siapapun yang mendengarnya. Bisa itu apapun, termasuk malaikat atau yang lainnya. Yang penting apapun dia. Illa sayyidallahu yawmal qiyamah, kecuali orang yang dengar adzan itu sebagai saksi dia nanti yawmal qiyamah. Dia dipersaksikan oleh orang-orang yang mendengar suara adzannya. Jadi saksi untuk dia. Syahida lahu, bukan alai. Syahida lahu itu saksi untuk apa? Penguatkan, menguatkan, bukan merugikan. Saksi yang menguatkan. Itu syahida lahu. Naam. Baik. Maka orang-orang yang mendengar, baik itu dari kalangan jin ataupun siapa, mereka sebagai saksi tentang ini loh muadzin yang suaranya aku dengar nanti yaumul qiyamah. Qala Abu Sa'id, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Malik wal Bukhari wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa zada, dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan wala hajarun wala sajarun illa sayyidalah, tidaklah hajarun, batu yang mendengar azan itu, tidak pula pohon kecuali dia bersaksi untuknya. Benda-benda mati itu bersaksi, oh ini muadzin yang suaranya terdengar waktu azan. Nah, maka diminta untuk keraskan suara kalau azan. Wa ibnu majah fi sahihi wa lafdhuhu, dikeluarkan juga Ibnu Huzaimah fi sahihi, dan lafadznya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'u sautahu, tidaklah na'am mendengar suaranya sajarun, pohon, wala madarun, madar itu benda padat, ya, batu dan semisalnya, wala hajurun wala jinnun wala insun illa syahidalah, sampai benda-benda mati ini menjadi saksi, ya. Pohon, batu yang dia tidak punya lisan, ya, nanti yaumul qiyamah mereka bisa ngomong sebagai saksi, fulan ini di dunia dulu sebagai muadzin, suaranya terdengar. Nah, jadi saksi semuanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Satu hadis, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzin, diampuni bagi muadzin, muntaha adzan, akhir dari adzannya, ya, sampai suara yang terakhir terjauh, ya, dari adzannya. Yastaghfiru lahu, dan memintakan ampunan untuknya. Kullu rabbin, setiap yang rabbin, ya, rabbin itu yang bahasa maknanya makhluk hidup. Wayabisin, dan makhluk yang tidak hidup. Sami'u, yang mendengar. Makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup yang mendengar adzannya, itu mereka memintakan ampunan untuk si muadzin. Naam. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih wa Tabrani fil Kabir. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi ini keutamaan muadzin, taib, bahwasanya seluruh yang mendengar azannya menjadi saksi untuknya nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, seluruh yang mendengar azannya memintakan ampunan untuknya. Ini keutamaan muadzin. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.